الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما سمعتم وقرأتم عنوان دورتنا ولقاءاتنا في هذه الليالي المباركة سيكون حول موضوع مهم، ألا وهو الفهم والتفهم والتفاهم في الحياة الزوجية. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu kemudian beliau mengatakan sebagaimana yang telah kalian dengarkan dan yang kalian baca, bahwa judul daurah kita dan pertemuan kita pada malam-malam di malam-malam ini seputar pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu berkaitan dengan permasalahan pengertian dan saling memahami dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan suami istri. Mawdu'ul fahmi wat tafahumi wat tafahumi, pembahasan tentang pengertian dan saling memahami ini, mawdu'un yahtajuhu an-nas 'umuman, adalah merupakan pembahasan yang dibutuhkan oleh manusia secara umum. Fi hayatihim wa ta'amulihim, dalam kehidupan mereka, demikian pula dalam pergaulan di antara sesama mereka. Wa tahtajuhu al-usratu khususan, dan lebih terkhusus lagi permasalahan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga. Az-zawjan, suami istri. Wal aba'u wal ummahat, demikian pula para ayah ibu. Wal abna'u wal banat, demikian pula putra putri. Wa ghairuhum min al-qarabat, dan yang lainnya dari para kerabat. ويحتاجه الزوجان على جهة الخصوص, dan lebih terkhusus lagi ini sangat dibutuhkan oleh suami istri. والسؤال الأول الذي يطرح نفسه في هذه اللقاءات, maka pertanyaan yang pertama yang penting untuk diutarakan dalam pertemuan ini, لماذا الكلام عن هذا الموضوع وما أهميته وما فائدته, mengapa kita membahas tentang permasalahan ini? Apa yang urgen dalam perkara ini? Awalan na'rifu ahammiyata hadzal mawdu', yang pertama hendaknya kita mengetahui pentingnya pembahasan ini. Idza 'alimna anna Allah ja'ala lizawaji makanatan 'aliyatan wa 'azzama sya'nahu wa qadrah, apabila kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sebuah pernikahan itu memiliki kedudukan yang agung, kedudukan yang mulia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan perkara ini. Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, bahwa para wanita itu telah mengambil dari kalian sebuah perjanjian yang berat. فالحفاظ على هذا الميثاق الغليظ بكل وسيلة ممكنة أمر مطلوب, maka menjaga dan memelihara sebuah perjanjian yang berat ini dengan segala wasilah dan segala sarana merupakan perkara yang dituntut. ومن أعظم الوسائل التي تحافظ على الحياة الزوجية هذه الأمور, dan di antara perkara yang terbesar yang akan menjaga dan memelihara kehidupan dalam berumah tangga adalah perkara-perkara yang telah kita sebutkan ini. Thaniyan, na'rifu ahammiyata hadzal mawdu', yang kedua, kita mengetahui urgennya pembahasan ini. Idza 'alimna anna Allah akhbara anna az-zawja sakanan qad khalaqahu liz-zawjati sakanan wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmah, apabila kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan seorang suami merasa tenang hidup bersama dengan istrinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan seorang istri hidup merasa tenang dengan suaminya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa tenang dalam kehidupan di antara mereka berdua. فَالْمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ جَعَلَهَا اللَّهُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. Maka rasa cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla menjadikan hal itu di antara hubungan suami istri. وَالْعَدَاوَةُ جَعَلَهَا اللَّهُ بَيْنَ الشَّيْطَانِ وَالْإِنسَانِ. Dan permusuhan Allah Azza wa Jalla menetapkannya antara syaitan dan manusia. وَالْمَوَدَّةُ وَالسَّكِينَةُ وَالْإِسْتِقْرَارُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُحَصَّلَ إِلَّا بِالْفَهْمِ وَالتَّفَهُّمِ وَالتَّفَاهُمِ. Dan rasa cinta, kasih sayang, dan ketenangan itu tidak akan mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan adanya pengertian dan saling memahami di antara kehidupan suami istri tersebut. Soal. Maka di sini ada sebuah pertanyaan. Hal yumkinu an tastamirra al-hayah az-zawjiyyah biduni tafahumin wa tafahum? Apakah memungkinkan seseorang melanjutkan kehidupan dalam berumah tangga tanpa adanya pengertian dan saling memahami? Naam. Jawabannya iya. Qad yujadu az-zawaj wa yuktabu lahu al-istimrar biduni fahmin wa tafahumin wa tafahum. Iya, boleh jadi ditemukan ada sebuah pernikahan di mana pernikahan itu terus berlanjut meskipun tanpa disertai dengan pengertian dan saling memahami. Lakinnahu zawajun wastimrar biduni rahatin wastiqrar. Akan tetapi itu adalah merupakan sebuah pernikahan yang tanpa disertai dengan rasa tenteram, rasa nyaman, dan tidak akan ada sesuatu yang membuat mereka merasa tenang. فتكون الحياة جافة. Sehingga kehidupan itu terasa kering, terasa ada yang kosong. لا سعادة فيها ولا راحة ولا طعم للحياة. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenteraman, dan tidak ada perasaan yang nikmat dalam kehidupan tersebut. الفائدة الثالثة لهذا الموضوع. Kemudian faedah yang ketiga yang berkaitan dengan pembahasan ini. أن الفهم والتفهم والتفاهم من أقرب الطرق وأيسر الوسائل للوصول إلى قلب الزوجين. Bahwasanya pengertian dan saling memahami di antara suami istri tersebut termasuk metode yang paling dekat dan paling mudah untuk mencapai dan masuknya ke dalam hati mereka berdua. وهو أحسن معين على تحقيق الرضا والإسعاد من كل طرف للآخر. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang paling membantu, yang paling menguatkan untuk mewujudkan adanya saling meridai dan saling membahagiakan di antara keduanya. Wa ghiyabu dhalika yuaddi ila an-nufrati wal bu'di wa masya'u mushkilatin katsirah. Dan tidak adanya pengertian dan saling memahami dalam kehidupan mereka itu termasuk di antara sebab yang menimbulkan kebencian dan menyebabkan mereka saling berjauhan dan akan menimbulkan berbagai macam problem dan permasalahan. Indama tafhamu az-zawjatu ma yuhibbuhu zawjuha wa ma yakrahuhu. Ketika seorang istri dia memahami apa sih yang disenangi oleh suaminya, apa yang dibenci oleh suaminya, ta'rifu kaifa tasilu ila qalbihi wa ridahu bisuhulatin wa yusrin. Maka dengan hal tersebut seorang istri akan mengetahui bagaimana cara dia mampu untuk menarik hati suaminya dan mendapatkan keridhaannya dengan cara yang mudah. Wa indama la tafhamu al-mar'atu waz-zawjatu ma yuhibbuhu wa yakrahuhu zawjuha. Dan ketika seorang istri dia tidak memahami dan dia tidak mengetahui sesuatu yang disenangi dan dibenci oleh suaminya, ma alladhi yahsul, apa yang akan terjadi? Innaha qad tatruku katsiran min al-umuri allati yuhibbuha. Maka dia akan meninggalkan sekian banyak hal-hal yang mungkin disenangi oleh suaminya tersebut. Wa taf'alu katsiran min al-umuri allati yakrahuha wa tuz'ijuhu wa tu'dhih. Dan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan dibenci oleh suami tersebut dan itu akan menyakiti perasaan suami. Innaha satut'ibu nafsaha bi fi'li umurin li ajli irdha'ihi wa is'adih. Maka dia akan meletihkan dirinya, membuat dirinya menjadi lelah untuk melakukan hal-hal yang dia bertujuan untuk menyenangkan suaminya. Wa hiya la tadri annaha bidzalika tazidu ghadabahu wa iz'ajahu wa alamah. Dalam keadaan istri tersebut tidak mengetahui bahwa dengan perbuatan yang dia lakukan justru akan semakin menambah kemarahan suaminya dan suaminya merasa terganggu. Wa antum kadzalik, laysa az-zawjat faqat. Dan demikian pula kalian wahai para suami, bukan hanya berkaitan dengan istri saja. Faqad yaf'alu az-zawju umuran yadhunnu annahu yuhsinu sun'an. Terkadang seorang suami dia melakukan satu perbuatan, dia menyangka bahwa dia telah melakukan satu kebaikan. Wa yuridu bidzalika is'adaha wa irdha'aha. Dan dia menghendaki dari perbuatannya itu untuk membahagiakan dan menjadikan istrinya ridha. Fayanqalibul amru ila dhidd. Dan ternyata akibatnya justru kebalikan dari apa yang dia harapkan. Fayatafaja'u az-zawj. Sehingga menyebabkan seorang suami itu merasa kaget. Wa tatafaja'u az-zawjah. Demikian pula halnya seorang wanita menjadi kaget dengan hal tersebut. Wa yadhunnu kullu wahidin fil akhari su'an. Dan akhirnya akan menimbulkan persangkaan buruk setiap salah seorang di antara mereka kepada yang lainnya. Wa annahu la yu'jibuhu syai' mahma fa'alt. Dan dia akan menyangka bahwa tidak ada satu pun yang disenangi walaupun dia melakukan perbuatan apapun. Masabab. Apa yang menjadi sebab demikian? Innahu ghiyabul fahmi wat tafahum. Sebabnya adalah disebabkan karena tidak adanya pemahaman dan pengertian dan saling memahami. Mal hal? Lalu apa solusinya? Fi hadhihi al-halah yanbaghi al-julus wat tafahum bi dhawqin wa adab. Maka dalam kondisi seperti ini hendaknya di antara mereka duduk bareng, lalu kemudian mereka berusaha untuk berdialog dengan perasaan yang baik, dengan adab. Bi an yadhkura kullu wahidin ma yuhibbuhu wa ma yakrahuhu. Sehingga setiap dari mereka menyebutkan apa yang dia senangi dan apa yang dia tidak senangi. Bi gharadil wusuli ila hululin tasluhu biha al-hayah. Yang itu semua bertujuan agar mereka sampai kepada titik yang dapat menimbulkan dan menumbuhkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mushkilatu kathirin minal buyuti hiyal ghumum. Dan banyaknya problem yang ada di antara rumah tangga tersebut disebabkan karena adanya hal-hal yang disembunyikan. Wa sayati al-kalamu bit-tafsil fi liqa'atin ukhra 'an hadha al-amr. Dan akan ada pembahasan yang rinci pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya tentang masalah ini. Al-fa'idatu ar-rabi'atu. Faidah yang keempat. Innal fahma wat-tafahuma min wasa'il ighlaq nazaghat asy-syaitan. Sesungguhnya perkara al-fahm wa tafahum, pengertian dan saling memahami dalam kehidupan rumah tangga, itu termasuk di antara sarana yang paling kuat untuk menutup pintu syaitan dalam menggoda mereka. Asy-syaitanu ayyuhal ikhwah yas'a lailan wa naharan liyanzigh wa yufsid baina al-khalqi 'umuman wa baina az-zawjayn khususan. Para ikhwah sekalian, hendaknya kalian mengetahui bahwa syaitan dia akan selalu berupaya siang malam. Dia akan terus berupaya untuk menggoda keluarga tersebut, rumah tangga itu, dan melakukan pengerusakan dalam hubungan di antara mereka dan secara khusus pada hubungan suami istri. Min a'zami a'malihi wa wadha'ifihi an yasila biz-zawjayn ila at-talaq. Dan termasuk di antara upaya mereka yang tertinggi dan terkuat di mana dia akan berusaha untuk menjadikan rumah tangga itu menjadi pecah dan terjadinya perceraian. Qad thabata dhalika fi sahih Muslim min hadits Jabir fi hadits Iblis indama yad'u 'arsyahu 'ala al-ma' dzakarnahu sabiqan. Dan itu telah disebutkan di dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Jabir radhiyallahu taala anhu yang pernah kita sebutkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan 'arsynya. Khamisan aw al-fa'idatu al-khamisah. Faidah yang kelima. أن المقصود الأعظم من وجود حياة العبد هو عبادة الله وإقامة شرعه. Bahwa tujuan yang paling agung dari keberadaan kehidupan seorang hamba dalam kehidupan ini, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan syariatnya. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka menyembahku. Wa min a'zami maqasidiz zawaji al-istiqrar war-rahatu wal-afafu wadh-dhurriyyatu wa ghairu dhalik. Dan termasuk di antara tujuan pernikahan yang paling agung adalah mereka merasakan sebuah ketentraman, ketenangan, kenikmatan dan adanya keturunan. ولا تحصل هذه المقاصد على الوجه الأكمل إلا بالفهم والتفهم والتفاهم. Dan tujuan-tujuan yang agung ini itu tidak akan tercapai kecuali dengan cara pengertian dan saling memahami. وأيضا درسنا في بداية الوسائل المفيدة معكم. Demikian pula kita telah mempelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pada pembukaan atau muqaddimah dalam pembahasan al-wasailul mufidah, an-sa'ata war-rahata matlabu wa maqsidu kulli insanin ala hadhihi al-hayah, bahwasanya kebahagiaan dan kelapangan hidup, ketentraman adalah merupakan tujuan setiap hamba dalam kehidupan dunia ini. Wal fahmu lil hayah, dan memahami sebuah kehidupan. والتفهم للأحوال والوقائع والواقع, dan saling pengertian dalam melihat kondisi-kondisi dan realita yang ada. والتفاهم بين الزوجين, dan adanya saling memahami di antara suami istri. من الأسباب العظيمة التي تؤدي إلى السعادة بإذن الله, termasuk di antara faktor terbesar yang akan membawa sebuah kehidupan rumah tangga kepada kebahagiaan dan ketentraman. الفائدة السادسة, فائدة yang keenam, أن الفهم يبصرنا بالأسباب والدوافع للتصرفات المزعجة, bahwa dengan memahami sesuatu itu akan memberikan sebuah pencerahan kepada kita tentang sebab-sebab dan pendorong-pendorong dalam terjadinya hal-hal yang mendatangkan gangguan dalam sebuah kehidupan rumah tangga itu. وَيُبَصِّرُنَا بِحَقِيقَةِ الْمُشْكِلَةِ الْحَاصِلَةِ, dan akan memberi pencerahan kepada kita tentang hakikat sebuah problem yang terjadi di antara mereka. تَصَرَّفَتِ الزَّوْجَةُ تَصَرُّفًا مُحَيَّنًا, ketika seorang istri melakukan satu tindakan tertentu. هَلْ هِيَ مُخْطِئَةً, apakah istri itu telah melakukan sebuah kesalahan. أَمْ أَنَّكَ أَنْتَ حَسَّاسٌ, atau hanya engkau wahai seorang suami yang mungkin terlalu sensitif. Hal fi'luha sayyi', apakah perbuatan istri itu memang sebuah keburukan. Am annaka anta dhannuka sayyi', atau jangan-jangan persangkaanmu terhadapnya adalah persangkaan yang buruk. Kaifa na'rifu dhalik, bagaimana cara kita mengetahui hal itu. Bil fahmi wat tasa'uli wat tafahum, yaitu dengan memahami lalu kemudian berusaha untuk mendapatkan sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan dan saling memahami. وبهذا نغلق أبواب الظنون السيئة, maka dengan cara demikian kita akan mampu menutup adanya persangkaan-persangkaan yang buruk itu. ونغلق أبواب الشياطين والوساوس, dan kita akan mampu untuk menutup ya pintu-pintu syaitan dan pintu-pintu waswas di mana syaitan berusaha untuk merusak kehidupan mereka. تفعل بعض الزوجات بعض الزوجات فعلا يظن الزوج أنه عنادا له, terkadang ada sebahagian istri melakukan satu perbuatan yang ternyata perbuatan tersebut disangka oleh suami bahwa istri ini telah melakukan tindakan ngeyel kepadanya. يفعل بعض الأزواج فعلا أو يمنع من أمر, atau sebahagian suami dia melakukan satu perbuatan atau dia mencegah diri dari satu perkara. فتقول هو يريد أن ينتقم مني من ذلك الموقف السابق, maka si istri pun mengatakan, oh dia melakukan hal itu karena dia dendam, dia ingin membalas dendam dari apa yang telah aku lakukan di masa yang lalu. هنا يدخل الشيطان, maka dari sinilah syaitan itu masuk ke dalam ke tengah-tengah mereka. سابعا أو الفائدة السابعة, kemudian faedah yang ketujuh, الفهم والتفاهم يجعل البيوت حاضنة جامعة لجميع أفراد الأسرة, bahwa dengan memahami pengertian dan saling memahami di antara mereka itu akan menjadikan rumah tangga tersebut senantiasa mereka langgeng ya, dan sehingga mereka tetap seluruh daripada individu-individu yang ada di keluarga tersebut mereka dalam keadaan baik dan langgeng. فَيَسُودُ الْحُبْ وَيَعُمُّ التَّعَاوُنُ, sehingga yang mendominasi dalam kehidupan mereka adalah rasa cinta, demikian pula saling bahu membahu tolong menolong di antara mereka. وَالتَّفَاهُمُ يَجْعَلُ الْأُسْرَةَ مُتَقَارِبَةً مُتَمَاسِكَةً لَا يُمْكِنُ اخْتِرَاقُهَا بِإِذْنِ اللَّهِ, dan dengan saling memahami, maka itu akan menjadikan sebuah keluarga itu berdekatan satu dengan yang lain yang tidak akan mungkin terpecahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ghiyabu hadhihi al-umur taj'alu al-buyut taridatan ghaira qabilatin wa la marghubatin lil-baqa'i fiha. Dan tidak adanya perkara-perkara ini, adanya pengertian dan saling memahami, itu akan menjadikan rumah tangga tersebut menjadi sesuatu yang tidak akan menimbulkan kelanggengan dalam kehidupan mereka, dan yang terjadi adalah saling menjauh di antara mereka. Sara ba'du afradil usrah la yuhibbuna al-julusa fil buyut. Sehingga ada sebagian mereka dari keluarga tersebut akhirnya mereka tidak senang untuk tetap berada di dalam rumahnya. Wa in jalasu jalasu ghaira murtahin. Walaupun dia tetap duduk dan menetap di rumahnya, dia duduk dalam keadaan dia tidak merasakan ketenangan. Wa qad yakunu fil baiti wa ka'annahu laysa fil bait. Dan boleh jadi dia berada di rumah namun seakan-akan dia tidak sedang berada di rumah. At-tafahumu baina afradi al-usrah yu'tiha naw'an min al-aman. Maka adanya saling memahami di antara individu-individu yang ada dalam sebuah keluarga itu akan memberikan perasaan ketenangan dan keamanan. Indama yukhthi'u az-zawju aw az-zawjatu aw al-ibnu aw al-bintu fi tasarrufin wa sulukin muayyan. Ketika seorang suami atau seorang istri atau seorang anak lelaki atau anak wanita, dia telah melakukan satu kesalahan dalam satu perbuatan tertentu, imma an yastamirra fi as-su' ila an yasil ila marhalatin khatirah, maka ada kemungkinan dia akan terus melakukan perbuatan yang buruk tersebut sehingga dia mencapai satu tingkatan yang sangat membahayakan. Wa imma annahu yabhathu an wasilatin litakhallusi min al-istimrar fi hadha al-khata', atau ada kalanya dia akan mencari satu solusi yang dia hendak lakukan yang tujuannya adalah agar dia bisa terlepas dari keburukan yang dia lakukan tersebut. Al-mukhthi' yufakkir hal idza takallamtu ma'a abi ma'a ummi ma'a zawji ma'a zawjati hal sayatafahhamu hal sayadhuru hal sayataqabbaluni hal sayasma'u minni am annahu sayahjumu alayya mubasharatan. Maka seorang yang melakukan kesalahan, dia akan berpikir, ya, apabila saya berbicara dengan salah seorang dari kerabatku tentang kesalahan yang aku lakukan ini, apakah dia bisa mengerti tentang kondisiku? Apakah dia bisa mengerti tentang keadaanku? Atau mungkin sebaliknya, dia akan menyerangku. Indama ya'tik fa yaqul ana waqa'tu fi khata'. Ketika dia datang kepadamu lalu dia mengatakan aku telah terjatuh dalam sebuah kesalahan. Wa ana ra'aitu an la astamirra fil khata'. Dan saya memandang bahwa saya tidak akan melanjutkan kesalahan ini. Uridu minka an taqifa ma'i. Aku ingin engkau bisa melihat kondisi aku ini. Fa yahsulu al-ihtidhanu wal-ihtiwa'u was-sama'u al-mufid. Maka di saat itu dia akan merangkulmu dan dia akan berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik kepadamu. Huna nughliqu abwaban lish-shururi katsirah. Maka dengan cara yang seperti ini kita mampu menutup pintu-pintu keburukan yang demikian banyak. Qad yutabi'u shakhsun fi hadhihi al-wasa'il shakhsan akhar. Terkadang ada seseorang dia mengikuti orang lain melalui media sosial. ثم يحصل نوع من التوسع في هذه المتابعه. Lalu kemudian dia mengikuti dalam media sosial tersebut dan dia berkelanjutan. Dia terlalu bermudah-mudahan padanya. Awil murasalah. Atau terjadi kirim-mengirim pesan di antara mereka. Huna yakunu al-insanu fi muftaraq turuq. Maka di sini seseorang berada di persimpangan jalan. In sya'ara hadha al-mukhthi' anna hunaka man yafhamuhu sayatakallam ma'ahu liyu'inahu 'ala at-takhallus. Apabila seorang yang melakukan kesalahan ini dia merasa bahwa di sana ada orang yang akan membantunya untuk mencarikan solusi, maka dia akan berusaha untuk berbicara dengan orang tersebut agar dia mendapatkan solusi bisa keluar dari kekeliruan itu. Min hadhihi al-lailah. Dari malam ini. Nuwattinu anfusana. Maka hendaknya kita mengokohkan diri-diri kita. Wa nashrahu sudurana wa naftahu sudurana. dan kita melapangkan dan membuka dada-dada kita. Liman arada an yatabahatha wa yatafahama ma'ana. Bagi siapa saja yang hendak membahas bersama dan saling mengerti dan memahami di antara kita. Wa yatlub al-khuruj min ma'zaqin waqa'a fih. Dan dia meminta untuk mendapatkan solusi dari satu problem yang dia hadapi. Duna itabin wa taqri'in wa tawbih. Tanpa dia ditegur dengan teguran yang keras, tanpa dia dihardik dan yang semisalnya. Wa qana Allahu wa iyyakum asy-syurur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan kalian dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Al-fa'idatu tsaminah. Faedah yang kedelapan. Wa hiya mustamilatun ala fawaid mutaaddidah. Dan faedah ini mengandung faedah-faedah, ada beberapa faedah yang penting. Anna al-fahma wa at-tafahhuma wa at-tafahuma ilajun li mushkilatin katsiratin wa kubra tuhaddidu al-buyut. Bahwasanya memahami, pengertian dan saling mengerti di antara kehidupan dan antara mereka berdua dalam kehidupan rumah tangga itu akan menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan sekian banyak problem yang banyak dan besar yang dikhawatirkan akan mengancam kehidupan rumah tangga itu. Wa anna katsiran min al-mushkilat bayna az-zawjayn, dan bahwasanya banyak sekali dari berbagai macam problem yang terjadi di antara suami istri. Sababuha adamul fahm. Sebabnya, sebab permasalahannya adalah tidak adanya pemahaman. Wa qad yakunu sababuha su'al fahm. Dan boleh jadi sebabnya adalah buruknya dalam memahami sesuatu. Wa qad yakunu sababuha adamat tafahum. Dan boleh jadi sebabnya tidak adanya pengertian. Wa qad yakunu sababuha ghiyabat tafahum. Dan boleh jadi juga sebabnya adalah tidak adanya saling memahami. Wa min hadhihi al-mushkilat. Dan termasuk di antara problem-problem ini. Al-mushkilatul ula. Problem yang pertama. Mushkilatu dhiq wal iktiab wal alam an-nafsi bal wal jasadi alladhi ya'ishuhu kathirun min al-azwaj wal zawjat bisabab ghiyab al-fahm wat tafahum wat tafahum. Problem yang pertama yaitu adanya rasa sempit, ya. Adanya perasaan ada penyakit jiwa atau bahkan dapat menimbulkan penyakit di dalam jasad seseorang yang dihadapi oleh mereka dalam kehidupan suami istri tersebut disebabkan karena tidak adanya pengertian dan saling memahami. Wa qad yansha'u 'an dhalik, dan boleh jadi akan menumbuhkan dari hal tersebut. Al-mushkilatu tsaniyah, tumbuhnya atau timbulnya problem yang kedua. Wa hiya tadakhulu atrafin kharijiyyah min al-aqaribi aw min ghairihim, yaitu intervensinya, ikut campurnya orang-orang yang berasal dari arah luar, ya. Yang mereka itu dari kerabatnya atau dari selain mereka mengintervensi kehidupan rumah tangga tersebut. Fayatadakhaluna fi ba'dhi al-mushkilat allati la tastad'i tadakhulan. Lalu kemudian mereka mengintervensi sebagian permasalahan di antara suami istri tersebut yang seharusnya tidak selayaknya mereka ikut campur dan intervensi dalam perkara tersebut. Fa indama yujadu al-fahmu wa at-tafahum la yahtaju az-zawjayn لا يحتاج الزوجان إلى تدخل في كثير من القضايا ليس في كل القضايا في كثير من القضايا. Maka ketika seseorang memiliki pengertian atau kedua belah pihak saling mengerti, saling memahami, hal itu akan menyebabkan suami istri tersebut tidak membutuhkan adanya intervensi siapapun di dalam menyelesaikan sekian banyak permasalahan dan problem yang terjadi di antara mereka. ويقرب من هذه المشكلة المشكلة الثالثة. Dan adanya problem yang kedua ini akhirnya dapat menimbulkan problem yang ketiga. كثرة الشكوى وإفشاء أسرار البيوت. Banyaknya keluhan-keluhan lalu kemudian disebarkannya rahasia-rahasia yang ada di dalam rumah tangga itu. فكم من زوجة لا تجلس إلى صديقتها أو أختها أو زميلتها إلا وفتحت لها جملة من مشكلاتها وآلامها. Berapa banyak dari para istri yang tidaklah dia duduk dengan temannya atau saudara perempuannya atau kawannya, melainkan dia akan membuka berbagai macam permasalahan-permasalahan, keluhan-keluhan yang dia rasakan dalam kehidupan rumah tangga itu. وقد لا تكون صديقتها عاقلة وخبيرة وناصحة. Dan boleh jadi temannya yang dijadikan sebagai tempat curhat ini bukanlah seorang yang bagus akalnya, bukan seorang yang punya pengalaman, bukan seorang yang seharusnya dia memberi nasihat kepadanya. فَمَا الَّذِي يَحْصُلْ Sehingga apa yang terjadi disebabkan karena hal ini. لَا تُعْطِيهَا النَّصِيحَةَ الْمُوَفَّقَةَ Maka dia tidak akan memberikan nasihat yang benar kepadanya. تَتَعَاطَفُ مَعَ صَدِيقَتِهَا Maka ketika dia menyampaikan perasaannya kepada temannya ini, وَتَتَأَلَّمُ لِحَالِهَا Lalu dia merasa pedih dengan problem yang dia rasakan. فَتُعْطِيهَا حُلُولًا عَاطِفِيَّةً لَا تَحُلُّ الْمُشْكِلَةَ Lalu kemudian temannya tersebut memberikan solusi, tapi solusi yang dibangun di atas perasaan yang justru tidak akan menyelesaikan permasalahan. بَلْ قَدْ تَزِيدُ الْمُشْكِلَةَ اشْتِعَالًا Bahkan boleh jadi akan menimbulkan problem-problem yang berikutnya. وَقَدْ تَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا هَذِهِ النَّاصِحَةَ صَدَقَةً Dan boleh jadi temannya tersebut memberikan sebuah sedekah kepadanya. فتعطيها تجربتها التي جربتها هي مع زوجها ونجحت. Maka dia pun memberikan sebuah pengalaman kepada temannya tersebut bahwa dia pernah melakukan hal ini kepada suaminya dan ternyata berhasil. فتقوم الأخرى بتطبيقها مع زوجها. Lalu kemudian yang dinasihati ini pun yang mendengarkan pengalamannya dari temannya tersebut dia menerapkannya kepada suaminya. فتكبر المشكلة وتعظم. Namun ketika dia menerapkannya justru yang terjadi permasalahannya semakin besar dan semakin menimbulkan permasalahan. Wassababu huwa ikhtilafu haliha wa hali zawjiha an halil ukhra wa hali zawjiha. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Sebabnya adalah berbedanya kondisi antara temannya tersebut dengan suaminya, dengan kondisi dia dengan suaminya. Hunaka tariqun mukhtasar. Dan di sana ada metode yang ringkas. Zaujun wa zaujatuhu yajlisan wa yatafahaman. Yaitu suami istri keduanya duduk lalu kemudian mereka berusaha untuk saling memahami antara satu dengan yang lain. Fatata'alaju katsirun minal akhta'. Dengan cara yang demikian akan diselesaikan sekian banyak permasalahan dan kesalahan. Wa tadhubu wa tazulu katsirun minadh dhunun as-sayyi'ah. Dan akan melenyapkan sekian banyak persangkaan-persangkaan yang buruk. وَيَعْرِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مَاذَا يُرِيدُ الْآخَرُ Sehingga setiap dari mereka mengetahui apa sih yang diinginkan oleh suaminya atau istrinya tersebut. المشكلة الرابعة Problem yang keempat الفهم والتفاهم يعالج مشكلة الأساليب السيئة Memahami, pengertian dan saling memahami itu akan mengobati dan menyelesaikan sekian banyak problem yang berkaitan dengan metode-metode yang buruk dalam menyelesaikan satu perkara. Mushkilatul asalib as-sayyi'ah al-khati'ah fi at-takhatub wa fi at-ta'amul bayna az-zawjayn maka problem adanya metode-metode yang buruk di dalam berdialog, di dalam bergaul antara suami istri itu min a'zamil asbab allati tuaddi ila al-mashakil al-kubra termasuk di antara sebab terbesar yang dapat menimbulkan permasalahan yang besar dalam kehidupan rumah tangga. وخاصة إذا سلك الزوج أو الزوجة هذا الأسلوب بناء على تصور وظن مسبق. Apalagi kalau kemudian seorang suami atau seorang istri dia menggunakan metode tersebut dibangun di atas pandangan dia yang lalu. المرأة الموفقة maka seorang wanita yang benar sikapnya. والزوج الموفق dan seorang suami yang benar sikapnya. هو الذي يفهم الآخر adalah seorang yang memahami kondisi yang lain. فمتى فهمت الزوجة طبيعة الزوج ketika seorang istri memahami tabiat suaminya. ومتى يحب أن تتكلم زوجته معه dan dia mengetahui kapan seorang suami senang untuk istri itu berdialog dan berbincang dengannya. ومتى يحب أن تتركه في شأنه dan kapan seorang suami itu senang apabila istrinya tersebut membiarkan dia dalam menyelesaikan urusannya. ومتى تطلبه ومتى لا تطلبه dan dia mengetahui kapan suaminya membutuhkan dia dan kapan suaminya tidak membutuhkannya. ومتى تحاوره ومتى تناقشه ومتى لا تفتح له هذه الأمور dan dia mengetahui kapan suaminya ingin berbincang dengannya, ingin berdialog dengannya, ingin membuka permasalahan ini bersamanya. Wamata tusallimu lahu al-amr, dan dia memahami kapan suaminya menginginkan istrinya menyerahkan urusan ini kepada suaminya. Idza wufiqat wa fahimat al-uslub al-anfa' li zawjiha faqad wufiqat tawfiqan 'azima. Maka apabila seseorang diberikan cara yang tepat dalam menyelesaikan dengan metode yang terbaik, maka sungguh itu adalah merupakan taufik yang diberikan kepadanya. Lidzalika taqulu ba'du az-zawjat zawji sa'bun zawji la yafhamuni zawji yafhamu jami'an nas rijalan wa nisa'an wa ana la yafhamuni. Oleh karena itu, terkadang ada sebagian istri mengatakan suamiku itu kok dia bisa memahami orang lain. Dia bisa memahami siapa saja dari kaum lelaki dan wanita, tapi dia tidak bisa memahami saya. Wa hakadha al-aksu ba'd al-azwaj yaqul zawjati la tafhamuni zawjati la ta'rifu madha urid. Demikian pula sebaliknya, terkadang sebagian suami dia mengatakan istriku itu tidak memahami aku, istriku tidak paham apa sebenarnya yang aku inginkan. Awalan hadhihi mubalaghah sababuha adh-dhiq. Maka yang pertama, terkadang ini adalah sebuah bentuk yang berlebihan, ya, yang sebabnya adalah rasa sempit yang dia rasakan. Fi ghalibil amr, ya, secara umum itu sebabnya adalah adanya kesempitan dalam perasaannya. Yujadu azwaj fi qimmati as-suhubati was-su'. Ditemukan ada sebagian suami dia berada di puncak kesulitan. Memang dia orang yang ruwet, ya. Dia orang yang ribet, ya, dan buruk dalam pergaulannya. Wa hakadha az-zawjat. Demikian pula sebaliknya para istri. Lakin al-ghalibu anna an-nasa yubalighun. Akan tetapi biasanya secara umum manusia itu berlebihan dalam menyifati sesuatu. Kaifa na'rifu dhalik? Bagaimana cara kita mengetahui hal tersebut? Thaniyan. Yang kedua, ghayyiru uslubakum fi at-takhatub wa at-ta'amul. Hendaknya kalian berusaha untuk merubah metode kalian di dalam bergaul dan di dalam berdialog antara satu dengan yang lain. Wa kunu akthar lutfan wa fitnatan. Dan jadilah kalian sebagai seorang yang lebih lembut, demikian pula lebih cerdik di dalam pergaulan tersebut. Wa min dhalika, dan termasuk dalam hal itu, i'tarifu bil fadli li ahlih. Hendaknya kalian mengakui adanya kelebihan atau keutamaan yang memiliki keutamaan tersebut. Qaddimu ats-tsana'a bis-sifati al-jayyidati fi at-taraf al-akhar. Hendaknya kalian menyampaikan pujian ketika engkau melihat, thumma at-talab. Ketika engkau melihat pasanganmu tersebut dia melakukan satu yang itu adalah merupakan satu kebaikan, maka tidak mengapa engkau mempersembahkan kepadanya sebuah pujian dan sanjungan. Thumma at-talab wan nasiha wal iqtirah. Lalu kemudian setelah itu engkau menyampaikan sesuatu dari nasihat atau pandangan yang hendak engkau sampaikan kepadanya. Anta masya Allah kada wa kada wa kada wa tat'abu li ajlina wa taf'alu lana kada lan ajid mithlaka fi kada wa kada wa kada. Misalnya engkau mengatakan kepadanya, engkau masya Allah, engkau sudah melelahkan diri karena kami, ya, maka saya memuji kamu dengan perbuatan ini dan itu, ya, dan alangkah baiknya apabila engkau melakukan ini dan itu. La unkiru fadlaka wa ihsanaka wa khuluquka fi kadha wa kadha wa kadha. Saya tidak mengingkari engkau punya keutamaan, akhlakmu yang baik dalam hal ini dan itu. Lakin hunaka syai'un uhib an la yakun wa huwa kadha wa kadha. Akan tetapi ada satu hal yang aku tidak suka engkau melakukannya, yaitu demikian dan demikian. Alladhi yahsulu fi kathirin min hayatina huwa al-uslub alladhi la yataqabbaluhu at-taraf al-akhar. Yang menyebabkan problem dalam setiap atau kebanyakan dari apa yang terjadi adalah metode yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan rumah tangga yang tidak bisa diterima oleh pasangannya. Umma yadullu ala dhalik, dan yang menunjukkan hal tersebut, annana na'rifu azwajan kathirin, bahwa kami mengetahui banyak dari kalangan para suami. Ba'dhum sa'd al-akhlaq, sebagian mereka akhlaknya itu ruwet. Syadid al-ta'amul, sulit dalam keras dalam bergaul, bakhil fil infaq, kikir dalam memberi nafkah. Lakinnahu indama yajidu zawjatan ula aw thaniyah tafhamuhu, namun ketika dia mendapati istrinya, apakah istri yang pertama atau yang kedua, yang bisa memahami kondisinya. Ana anzur hal sayutarjim hadha aw la, tarjam rajul idza wajada man tafhamuhu yataghayyaru taghayyuran katsiran malhuzan wa malmusan, apabila suami yang demikian kondisinya dia bertemu dengan seorang istri yang bisa memahami kondisinya, maka itu akan mengalami perubahan, suami itu akan mengalami perubahan yang drastis. Bal qad yaqa'u fi akhta' taghayyuruhu yusiluhu ila alwuqu' fi akhta' lam takun tutawaqqa, iya, bahkan mungkin adanya perubahan drastis tersebut justru akan menjatuhkan dia dalam kesalahan yang lain yang dia tidak menyangka. Wa yatawassa' fi ba'd al-umur ad-diniyah aw ad-dunyawiyah aw ghairi dhalik tawassu'an ghairu mu'tad, akhirnya dia pun bermudah-mudahan dalam sekian perkara, baik yang berkaitan dengan ibadahnya, agamanya, atau berkaitan dengan dunia, dengan bermudah-mudahan yang tidak biasanya. Wala tata'ajjabi ayyatuha az-zawjah, namun janganlah engkau merasa heran wahai istri. Innahul uslub alladhi tusamminahu nifaqan wa khida'an wa mujamalatan, karena sesungguhnya itu adalah merupakan metode yang kalian menyebutnya bahwa itu adalah merupakan sifat kemunafikan atau sifat basa-basi yang dia lakukan. Innahu laminal muhzin jiddan, dan merupakan hal yang sangat menyedihkan. An takuna az-zawjatu indaha min as-sifati al-jayyidati asy-syai'ul katsir, bahwa terkadang ada seorang istri dia memiliki sifat-sifat yang bagus. Walakinnaha la tuwaffaqu lil uslub al-hasan, akan tetapi dia tidak diberi metode yang baik dalam menerapkannya. Fi ta'amuliha ma'a zawjiha, dalam bergaulnya dia dengan suaminya. Fatahrimu nafsaha al-khaira wal ikram, sehingga hal itu menyebabkan dia terhalangi untuk mendapatkan kebaikan dan sikap suami yang memuliakannya. Bisababi hirmaniha al-lutfa wal ihtiram li zawjiha, disebabkan karena metode yang tidak tepat tersebut menyebabkan suaminya tidak memberikan kelembutan dan kemuliaan kepadanya. Bainama man huwa aqallu minha sya'nan wa wasfan, dan boleh jadi di sana ada sebagian wanita yang mungkin sifatnya kurang dibandingkan dengan sifat wanita ini. Fatahsulu wa tadhfaru ala umurin 'adidatin 'azimah, akan tetapi justru dia mendapatkan perkara-perkara yang besar dan baik dalam pergaulannya dengan suaminya. Limadha? Mengapa hal itu bisa dia raih? Innahul uslub, namun yang menjadi sebabnya adalah metode dalam bermuamalah, metode dalam pergaulan. Wa hakadha al-khalal 'inda katsirin min al-azwaj fi asalibihim ma'a zawjatihim wa buyutihim, maka demikianlah kebanyakan dari para suami, kekurangan yang ada pada mereka adalah metode dalam menerapkan pergaulan mereka di rumah tangga mereka bersama dengan pasangannya. Faya ayyuhaz zawj, maka wahai seorang suami, amil zawjataka bil uslubil hasan, maka hendaknya engkau bergaul dengan istrimu dengan metode yang baik. Wa asmi'ha al kalimati at-tayyibati al-la'iqati bi juhdiha wa diniha wa istiqamatiha wa manzariha, dan perdengarkan dia dengan kalimat-kalimat yang baik yang engkau keluarkan dari lisanmu, dan engkau menyanjungnya dengan kebaikannya, kesungguhannya, ibadahnya, istiqamahnya, dan penampilannya. I'tarif bijuhdiha wa jihadiha fi baitiha wa auladiha wa mashaghiliha, hendaknya engkau sebagai seorang suami mengakui dan memahami kesungguhan seorang istri, jihadnya seorang istri dalam rumah tangganya dan dalam mengurus anak-anaknya dan yang lainnya dari hal-hal yang dia lakukan dalam rumah tangga tersebut. Ashirha annaka tara madha taf'al wa madha tabdhul wa madha tasna', maka nampakkan kepadanya bahwa engkau mengakui apa yang dia lakukan dari berbagai macam kebaikan tersebut. La takun mimman yarji' as-sa'ah at-tasi'ah wal 'ashirah thumma yutalib wa yantaqid wa yurid wa yatlub, janganlah engkau seperti seorang yang dia kembali saat tasya lainan Naam tas'a lailan. Janganlah engkau seperti seorang yang kembali ke rumah pada jam 9 malam lalu kemudian dia meminta ini meminta itu kepada istrinya. Anta la ta'rif ma hiya al-hurub allati khadathaha min as-sabah ila al-masa. Sementara engkau sendiri tidak memahami dan tidak mengetahui apa peperangan yang sedang dihadapi oleh seorang istri dari pagi sampai malam hari tersebut. Idza 'amaltaha bil i'tirafi bi juhdiha. Apabila engkau menyikapi seorang istri dengan mengakui kesungguhan dan kesungguhan yang dia lakukan dalam rumah tangga tersebut, wal i'tirafi bi fadliha, dan mengakui akan keutamaannya, wa da'awta laha bil i'anah, lalu kemudian engkau mendoakan kebaikan kepadanya, semoga Allah memberikan pertolongan kepadanya, wa syakartaha 'ala ma taqumu bih, dan engkau berterima kasih kepada istrimu tentang apa yang telah dia persembahkan. Thumma talabta minha ma turiduhu. Lalu kemudian engkau meminta apa yang engkau inginkan darinya. Waqtarahta 'alayha tahdila wa taghyira amrin. Lalu kemudian engkau menyampaikan pandangan untuk memperbaiki sesuatu yang perlu untuk diperbaiki. Satajid bi idznillahi tahassunan wa taghayyura. Maka engkau pasti akan melihat adanya perubahan pada istrimu tersebut. Al-mushkilatul khamisah. Problem yang kelima. Allati yu'alijuha al-fahm wa at-tafahum wa at-tafahum, yang dapat diselesaikan dengan pengertian dan saling memahami. Mushkilatu at-tasawwurati al-khati'ati bi sababi su'il fahm, yaitu problem adanya pandangan-pandangan yang keliru disebabkan karena kekeliruan di dalam memahami sesuatu, buruknya dalam memahami sesuatu. Bi sababi su'il fahmi aw 'adami at-tafahumi aw ghiyabi at-tafahum, disebabkan karena buruknya dalam memahami sesuatu atau tidak adanya pengertian dan tidak adanya saling memahami. Fakam min azwajin wa kam min zawjatin yata'amaluna ma'a ba'dihim ta'amulan yu'dhi at-taraf al-akhar wa yu'limuhu. Berapa banyak dari suami, demikian pula dari para istri, ketika mereka bergaul sebagian mereka dengan sebagian yang lain dengan metode yang justru akan menyakitkan pasangannya, yang ini menyakiti yang satunya, yang satu juga menyakiti yang lainnya. Kam min imra'atin tabki buka'an bisababi ta'amuli zawjiha. Berapa banyak dari para istri dia menangis disebabkan karena perlakuan suaminya. Idza bahatta 'anil sabab wajadtahu ghiyab al-fahm at-tafahum at-tafahum. Dan ketika engkau berusaha mencari apa sebabnya dan ternyata engkau mendapati sebabnya adalah tidak adanya pengertian dan saling memahami. As-sabab al-akhas huwa at-tasawwurat al-khati'ah. Sebab yang terkhusus adalah adanya pandangan-pandangan yang keliru. Wat-tafsirat al-khati'ah li hadha at-tasarruf. Dan penafsiran-penafsiran yang salah di dalam memahami perbuatan yang dilakukan oleh pasangannya. Wa min amthilati dhalik. Dan termasuk di antara permisalan tentang hal tersebut. Al-mithalul awwal. Permisalan yang pertama, su'ul fahmi li ma'na al-ihtiram wal ihana. Buruknya di dalam memahami makna ihtiram, menghormati atau merendahkan. Wa hadha babuhu tawil lakin nulakhisu al-kalam fihi. Dan ini bab ini cukup panjang namun kita akan meringkas. Zawjatun ta'ti wa taqul ana uridu at-talaq min zawji li'annahu yuhinuni. Ada seorang istri, dia datang lalu dia mengeluh, dia mengatakan saya ingin cerai dari suamiku karena dia telah menghinakan aku. Wala yahtarimuni. Dia tidak menghormati aku. Huna nahtaju ila waqfah wa su'al. Maka di sini butuh untuk adanya sebuah pertanyaan. Ma hiya al-ihana? Ma nu'ul ihana? Apa bentuk perendahan itu? Hal yadhribuki? Apakah dia memukulmu? Hal yasubbuki? Apakah dia mencercamu? Hal yahtaqiruki ihtiqaran shadidan amama auladiki aw aula'a wa awalidayhi? Apakah dia merendahkan kamu di hadapan anak-anakmu atau di hadapan kedua orang tuanya? La. Jawabannya tidak. Madza yaf'al? Apa yang dilakukan oleh sang suami? Huwa la yakhruju bi ila makan kadza wa kadza. Dia tidak membawa istrinya ke tempat ini dan itu. Huwa la yajlisu ma'i fi waqti kadza wa kadza. Dia tidak mau duduk bersamaku di waktu ini dan itu. Huwa yuqassiru ma'i fi kadza wa kadza. Dia kurang di dalam melakukan sesuatu bersamaku dalam hal ini dan itu. هذا باب آخر هل هو مصيب أو مخطئ في وقت آخر نتكلم عنه. Maka ini permasalahan tersendiri. Apakah sang suami ini benar atau salah, ini akan kita bahas dalam pembahasan yang lain. وهل لذلك أسباب أو لا. Dan apakah ada sebab-sebabnya atau tidak. لكن السؤال هل هذه الأفعال إهانة كما تقولين. Namun yang menjadi pertanyaan besar, apakah perbuatan yang dilakukan oleh suami merupakan bentuk merendahkan istrinya, menghinakan istrinya? أضرب لكم مثالا في هذا مسألة رفع الصوت. Saya memberi permisalan kepada kalian dalam hal ini, masalah mengangkat suara. أثناء الكلام. Ketika seseorang berbicara. هناك عادات في بعض الأماكن لا يتكلمون إلا همسا. Di sana ada kebiasaan di sebagian tempat, sebagian wilayah. Kebiasaan mereka, mereka tidak berbicara kecuali bisik-bisik, ya, pelan gitu. Hunaka unas yatakallamuna bi sawtin murtafi'. Dan di sana ada sebagian kebiasaan di wilayah yang lain, kalau mereka bicara, bicaranya itu keras gitu. Wa hadhihi 'adatuhum. Karena ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Wa laysa fi fikrihi ihtiram aw 'adam ihtiram abadan. Tidak ada dalam pikirannya bahwa ketika dia berbicara menghormati atau tidak menghormati orang lain, sama sekali tidak ada. Tafsiruka khati'. Maka penafsiranmu terhadap apa yang dilakukan itu kesalahan. Wa hadha amthilatuhu katsira jiddan. Dan yang seperti ini itu permisalannya banyak sekali. Ahad udaba'il Arab ja'a qabla 60 sanah aw 70 sanah ila Indonesia. Ada salah seorang sastrawan dari Arab, dia datang ke Indonesia sebelum 60 atau 70 tahun yang lalu. Wazara ba'd al-juzur. Dan dia mengunjungi sebagian wilayah yang ada di Indonesia ini. Wa ta'ajjaba min khafdhi aswatihim. Min khafd aswatihim. Khafd. Naam. Lalu dia merasa heran, ya, ada kebiasaan mereka di mana mereka merendahkan suaranya kalau berbicara. Qala la yatakallamuna illa hamsa. Maka dia mengatakan mereka ini kalau berbicara, mereka tidak berbicara kecuali pelan gitu. Wa dzakara anna hadha huwa miqyasu al-a'sab 'inda al-umam. Lalu dia menganalogikan atau mengkiaskan, membandingkan keadaan ini dengan keadaan sebagian umat-umat yang lain. Thumma dzakara ba'd ad-duwal allati fiha al-aswat al-murtafi'ah fi al-khitab ila haddin kabir jiddan. Lalu dia menyebutkan ada sebagian negara, ya, yang kebiasaan mereka itu kalau berbicara, berdialog, itu mereka mengangkat suara dengan suara yang keras. ومع هذا كله هل هذا الطبع موجود في جميع اندونيسيا. Maka dengan hal ini adanya kelembutan atau berbicara dengan bahasa yang pelan, apakah ini semua ada di Indonesia kebiasaan seperti ini? Atrukul jawab lakum. Maka saya biarkan jawabannya kembali kepada antum sekalian. Ah, bedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Antum ke Ambon, tambahan sedikit. Antum ke Sulawesi, antum ke mana? Ya, lihat sendiri gitu gimana kondisinya. Berbeda antara satu wilayah dengan yang lain. Sulawesi, Madura. Madura. Beliau ini orang Madura kan. Al-mithalu tsani tafsirul bukhli wal karam. Permisalan yang kedua dalam mendefinisikan dan menafsirkan makna bakhil, kikir dan dermawan. بعض الزوجات تصف زوجها بأنه بخيل. Ada sebagian istri dia menyifati suaminya itu kikir. هل هو لا يأتي بالطعام؟ Apakah sang suami tidak pernah membawa makanan? هل هو لا يشتري لأولاده ملابس الضرورية والحاجية؟ Apakah dia tidak pernah memberikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya pakaian dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya? Al-adawat al-madrasiyah wa ma yahtajunahu. Alat-alat pendidikan, apakah suami itu atau ayahnya tersebut tidak pernah memberikan kepada anak-anaknya? Ila akhir al-umur taqul la, huwa yuwaffiru dhalika kullahu. Dan seterusnya, maka sang istri mengatakan tidak, justru dia menyediakan itu semua, ada semua. Kaif bakhil? Lalu mengapa engkau menyifati dia kikir? La yashtari li. Jawabannya bahwa dia tidak membelikan kepadaku, tidak membelikan untukku. La yadhhab bi ila al-mat'am. Dia tidak membawaku ke restoran, rumah makan. Ila akhir al-umur allati fi fikriha. dan seterusnya dari apa yang berada dalam fikirannya. Az-zawj lahu nizamun muayyan fi at-tafkir al-mali li'annahu sahibul mas'uliyah. Seorang suami dia punya tujuan tertentu di dalam memikirkan hartanya karena dia orang yang bertanggung jawab di dalam mengatur harta tersebut. Qad yumsik an ba'd al-umur li umurin aham ukhra yufakkir biha. Terkadang dia menyimpan sebagian hartanya tersebut bukan karena dia kikir, namun dia menyiapkan untuk hal-hal yang lain yang lebih urgen dibandingkan apa yang diminta. Bal innahu qad yadh' ba'd al-mal 'inda zawjatihi. Bahkan terkadang dia memberikan sebagian hartanya, dia letakkan sebagian hartanya pada istrinya. Lil umuril muhimmati wad daruriyah. Karena adanya perkara-perkara yang penting dan yang sifatnya darurat. Fatadhhab wa tashtari umuran li is'adihi wa idkhal as-sururi 'alayh. Lalu kemudian sang istri ini dia pun pergi untuk membeli sesuatu untuk membahagiakan suaminya dan untuk menjadikan suaminya merasa senang. Yadkhulul bait. Maka suami tersebut masuk ke dalam rumah. Lihat. Maka istrinya mengatakan, lihatlah apa yang aku persembahkan untukmu. Wahwa yataghayyar wajhuhu. Lalu suami pun berubah wajahnya. Ya, yang qalib drastik. Ya, lalu berubah drastis wajahnya. Hiya taghdab. Maka marahlah istrinya. Idzan huwa ghadban wa hiya ghadba. Artinya si istri membelikan sesuatu kepada suaminya untuk suaminya tujuannya adalah membahagiakan suami. Ketika suaminya kembali lalu istri berharap suaminya itu senang, ternyata terjadi perubahan pada wajahnya. Suami marah, kenapa istrinya membeli itu? Akhirnya suami marah, istri pun juga marah. Hadzal mal huwa yuriduhu li umurin aham. Karena suami menginginkan istrinya diberikan harta tersebut untuk perkara-perkara yang lebih penting dari itu. Hadzal mal hiya turidu an tus'ida bihi zawjaha. Sementara harta yang diberikan kepadanya, dia menggunakannya untuk membahagiakan suaminya. Mitsalus tsalits. Permisalan yang ketiga, tafsirus sukut tafsiran khati'an. Mendefinisikan diamnya seseorang dengan cara yang salah. عندما يكون الزوج مهموما ويدخل الى البيت وهو مهموم مشغول الفكر. Ketika seorang suami kembali ke rumahnya dalam keadaan terlihat sedih dan ada pikiran yang sedang dia pikirkan. في الغالب يحتاج الى ان تتركيه حتى يهدأ. Biasanya apabila seorang suami itu masuk dalam keadaan dia diam dan dia memikirkan sesuatu, maka seorang istri membiarkan suaminya sampai suami tersebut merasa tenang. Wala tukthir al-as'ilata 'alayhi li'anna dhalika yunaffiruh. Dan janganlah seorang istri itu memperbanyak pertanyaan-pertanyaan kepada suaminya karena hal itu justru akan menimbulkan rasa kebencian kepada istrinya tersebut. Wala mani'a an tajlisi ilayhi ila janibihi samitatan. Dan tidak mengapa engkau tetap duduk di sampingnya, wahai seorang istri, engkau tetap duduk di samping suaminya, suamimu dalam keadaan engkau diam. Fa inna samtaki qad yakunu sababan lil kalami ma'aki. Karena boleh jadi diamnya kamu itu akan menjadi sebab dia akan berbincang denganmu. Bainama kalamuki qad yakunu sababan lin nufur wal ghadab aw jarh al masha'ir. Sementara apabila engkau berbicara boleh jadi itu menjadi sebab dia akan marah, dia terlukai perasaannya dan dia akan benci. قد يكون الزوج مشغولا بكتابة حساب في تجارته أو عمله. Boleh jadi seorang suami sibuk ya, di dalam mencatat hal-hal yang berkaitan dengan perdagangannya atau pekerjaannya. أو يكتب أو يحضر درسا أو يجهز عملا. Atau seorang suami sedang mempersiapkan pelajarannya atau dia sedang melakukan satu pekerjaan. تأتي الزوجة مباشرة وهو في عمق العمل. تدخل مباشرة في الكلام نعم. Lalu kemudian tiba-tiba seorang istri datang lalu ingin berbincang dengan suaminya sementara suaminya sibuk dalam urusan yang lain. Hang. Akhirnya menyebabkan suaminya hang. لا يستطيع أن يتفاعل بسرعة. Sehingga suaminya tidak mampu untuk apa menyikapi istrinya tersebut dalam waktu yang tidak ada respon yang cepat gitu. أنت لست معنا أنت فكرك لا أنت إلى آخر زوجة zaujah lahu. Akhirnya istrinya pun mengatakan, kamu tidak perhatikan kami, kamu tidak begini terhadap kami, kamu. Padahal suaminya sibuk dalam hal yang penting. Lau jalasat ila janibihi qalilan, kalau seandainya istrinya itu duduk di samping suaminya sebentar saja, hatta yantahi, sampai kemudian sang suami selesai dari urusannya dan pekerjaannya, au yantabih annaha turidu syai'an, atau suami tersebut akhirnya menyadari bahwa istrinya menginginkan sesuatu darinya, huwa mubasharatan sayatawaqqaf, maka pada saat itu suami akan langsung memahami dan dia akan menghentikan aktivitasnya. Naam, mungkin yabda al-kalam khafifan ila an yukmal fi waqtin akhar. Nah, sehingga dengan cara yang demikian, maka mungkin sang suami tersebut berdialog, berbincang dengan istrinya sebentar, lalu kemudian dia akan menyempurnakan di waktu yang berikutnya. Az-zawjatul muwaffaqatu taqulu fi manhajiha wa uslubiha ma'a zawjiha inni la uhibbuka wa uhibbu qurbaka wa uhibbu ma tuhib. Maka seorang istri yang memiliki sikap yang tepat ya, terhadap suaminya adalah seorang istri yang dia mendatangi suaminya lalu kemudian dia mengatakan kepadanya, sesungguhnya aku mencintaimu dan aku cinta untuk senantiasa dekat denganmu dan aku mencintai apa yang engkau senangi. Kama kanat Aisyah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqum wa yusalli wa yatahajjad wa hiya tuhibbu qurbahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang mengerjakan salat dan beliau melaksanakan salat tahajud sementara Aisyah tetap senang berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dhalika ta'lamu annahu yuhibbu an yata'abbad fatatrukuhu yata'abbad. Dan dengan semua itu Aisyah tetap memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senang melakukan ibadah, senang melakukan salatul lail, dan Aisyah tidak mengganggu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk melakukan hal tersebut. Madza turidu ayyuha az-zawj min zawjatik? Turiduha an tas'ad? Apa yang engkau inginkan wahai seorang suami dari istrinya? Apakah engkau inginkan dia merasakan sebuah kebahagiaan? Da'ha tas'ad bi tariqatiha allati tuhibbuha hiya allati tuhibbuha anta. Maka biarkan sang istri tersebut merasa bahagia dengan metode yang dia lakukan, bukan dengan metode yang engkau inginkan. Ma lam yakun fiha mukhalafatun syar'iyyah aw dararun aw ghairi dhalik. Selama apa yang dia lakukan tidak terdapat mukhalafatun syar'iyyah, tidak menyelisih syariat atau tidak menimbulkan kemudaratan dan yang semisalnya. Madza turidi ayyuha az-zawja an tara zawjaki sa'idan? Apa yang engkau inginkan wahai seorang istri? Apakah engkau menginginkan melihat suamimu bahagia? Da'ihi yas'ad bi tariqatihi allati yuhibbuha la billati tuhibbinaha anta. Maka biarkan suamimu melakukan metode yang membuat dia merasa bahagia, bukan dengan metode yang engkau inginkan wahai istri. Raja' min 'amalihi mut'aban yurid an yaltaqi bi asdiqa'ih. Maka ketika dia kembali dari pekerjaannya dalam keadaan lelah, lalu dia ingin bertemu dengan teman-temannya. Waffaqakallah ahammu syai'in rahatuka wa sa'adatuka. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu, yang terpenting engkau merasa bahagia dan senang. Ma lam yatajawaz al-amr, selama tidak melampaui batas. Ila ihmalin lil huquq, hingga mencapai kondisi di mana dia menelantarkan apa yang menjadi hak-hak. Fahadihi qadhiyatun ukhra fi liqa'atin qadimatin bi'idznillah. Maka ini permasalahan yang lain yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ba'dul amthilati wa ba'dul fawaid bi ikhtisarin shadidin hirsan ala an la nutila fil waqt. Ini adalah sebagian permisalan dan sebagian faedah-faedah yang ringkas agar kemudian kita tidak terlalu bertele-tele dan tidak terlalu panjang di dalam membahas perkara ini. Walaysa bidharurati an yakuna kullu mithalin muwafiqan lima fi dhihnika. Dan bukanlah suatu hal yang harus bahwa setiap permasalahan atau setiap permisalan yang kita sebutkan harus sesuai dan harus tepat seperti apa yang kamu fikirkan. Wa in kana 'inda ba'dikum syai'an min al-ahwal aw al-halat allati yuridu tarhaha aw kitabataha fa ya'ni yursilha 'ala al-ikhwati bi-t-tariqati allati tarawnaha wa takunu min dhimni liqa'ati bi-idznillah jalla wa 'ala. Dan apabila di antara antum ada yang memiliki problem-problem yang hendak dia sampaikan ya, ada permasalahan-permasalahan yang dia ketahui ingin dia sampaikan, maka tidak mengapa dia menyampaikannya kepada kami melalui siapa yang memungkinkan untuk bisa menyampaikannya kepada kami sehingga bisa kami membahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Littarafaini jami'an. Baik berkaitan dengan suami demikian pula kaitannya dengan istri. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Tafadhalu hafizakumullah.